kata rasa kehilangan macam begini. Ale yang tinggi tapi beta ya rasa setengah mati. Beta sadar beta salah, memang beta hilaf nona. Beta gagal forika cinta dan janji sumpah setia. Andaikan saja beta bisa putar waktu kembali, beta akan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Beta di sini menanti, berharap sumpah kembali. Takkan berhenti ukir cinta bersemi kembali. Berikan kesempatan sing banyak cukup kali ini saja. Beta yakin ona se masih cinta har beta. Waktu kembali, beta kan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Beta di sini menanti, berharap sekarang kembali. Beta takkan berhenti ukir cinta bersemi kembali. Berikan kesempatan